Mari kita panggil para raja, ratu. Mari kita kumpulkan para jenderal, para pembawa perubahan, para penggebrak, para penggerak. Mari kita sambut para pemimpin dan berikan mereka harapan. Life starts here.